baru yang telah dinanti, tak takut cita-cita gentar mati. Bagai gelombang terus menerjang, untuk tumbangkan segala kezaliman. Dengan tulus ikhlas untuk keadilan, hingga pertiwi gapai sejahtera. Let's go.